mikir yang mendem, iku bisa ngerusak pikiran. Ojo diterus ke mendemi, merko ora ono untungnya. Ayo cepet lereno mendem, pentol.